ينقلب إليك البصر خاسئا Surau TV, Inspirasi Keluarga Islami. Tiga kekhususan. Subhanallah, luar biasa. Ya. Bagi siapa yang ingin mendapatkan faedah, silakan kembali kepada kitab Zadul Ma'ad, dan kalau tidak salah buku itu sudah ada terjemahannya. Wa ma'a hadza, walaupun demikian, yatasahala katsirun minan nasi fi haqqi hadzal yawm. Banyak dari manusia menganggap ringan enteng permudah-mudah terhadap hak hari ini. Ya. Fala yakunu lahu maziyatun 'indahum 'ala ghairi minal ayyam. Dia tidak memiliki keistimewaan menurut dia hari ini terhadap hari yang lain. Biasa aja, ratu sehari dirinya. Ya. Wal ba'd al akhar yaj'al hadzal yawm waqtan lil kasli wan nawm. Sebagian orang menjadikan hari ini adalah hari untuk bermalas-malas dan tidur. Ya, karena kalau di Arab Saudi, hari Jumat ini adalah hari libur. Ya, malam Jumatnya pergi ke istirahat. Ya. Tempat apa? Begadang sampai subuh baru pulang, ya. Akhirnya lah tidur terus. Atau ke pantai kalau sebenarnya di Jeddah. Itu kalau pulang jam 1 masih siang. Ya. Sampai subuh. Habis subuh baru tidur. Nah, ini terbalik dunianya. Ya. Wa ba'd yudhi'uhu atau yudhi'uhu billahwi wal'ab walghafla an dzikrillah. Sebagian yang lain menyia-nyiakan hari itu dengan permainan, kesia-siaan, lalai dari zikir kepada Allah. Hatta innahu la yunqasu adadul musallin fil masajid fi fajr dhalika al-yawm naqsan malhudan la fala hawla wala quwata illa billah. Malahan terkadang kelihatan jumlah jamaah pada pagi di masjid pada solat subuh Jumat itu jumlahnya sangat sedikit. Kenapa? Karena sudah begadang malam hari. Ya, itu yang terjadi zaman sekarang. Allah musta'an. Ya. Ini adalah fenomena dan fenomena tempat-tempat lain. Maka oleh karena itu perlu kita mengagungkan hari ini, yakni hari Jumat, karena Nabi SAW mengagungkannya, memuliakannya, ya, dan melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwasanya hari Jumat adalah hari istimewa. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Pembahasan masih menyambung insyaallah ta'ala. Ya, pembahasannya cukup panjang. Hal-hal yang berhubungan dengan hari Jumat ini kita cukupkan pembahasan kita dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita sambung. Kita masuk dalam tanya jawab. Bagaimana sikap kita jika diundang warga pada acara Maulid Nabi, Ustaz? Bagaimana jika ada yang minta sumbang untuk acara itu? Ya, tidak usah kita hadir. Maaf, saya mohon, saya tidak bisa hadir. Ya. Tanpa mengurangi kehormatan saya kepada Rasulullah dan cinta saya kepada Rasulullah, maaf, saya tidak hadir, gitu aja. Ya. Orang tua ana meninggal dunia waktu ana masih kecil. Setelah orang tua ana meninggal, ana tinggal dan dibesarkan oleh kakak mama. Beliau tidak punya anak karena rasa sayangnya apa saja yang beliau beli selalu untuk ana. Misalnya beliau beli rumah, tanah dan lain-lain, beliau bilang ke seluruh keluarga kalau itu untuk ana. Tapi tidak ada istilahnya hitam di atas putih. Ustaz, kalau sekarang beliau meninggal dunia, beliau masih mempunyai dua orang kakak yang masih hidup. Bagaimana hukum hibah yang itu, Ustaz? Ya, hibah. Pertama, sudah ada saksi enggak? Walaupun tidak tertulis. Kalau dia sudah memberikan hibah, dan ada saksi dan diakui sudah. Tapi kalau belum diakui, maka sebagian dari bentuk penguasaan hibah, serah terima hibah, tidaklah kita sudah kuasai. Kalau rumah ditempati, kalau tanah sudah diolah, ya, ketika kita sudah tapi kalau belum diolah, itu sebagian dari ulama menganggap itu belum ada serah terimanya. Ya, wallahu a'lam. Maka kalau seandainya ada saksi, alhamdulillah, dan itu bisa diakui. Kalau tidak, dia kembali kepada menjadi warisan yang akan didapatkan oleh oleh dua kakaknya. Ya, wallahu a'lam. Pada hari Jumat kita datang di masjid, pada saat itu lagi dikumandangkan azan. Apakah kita mendengarkan azan sampai selesai berdoa lalu sholat tahiyatul masjid, atau kita langsung sholat tahiyatul masjid mengabaikan mendengar azan yang disunatkan agar lekas bisa mendengar khutbah Jumat yang wajib? Kemudian apakah disyariatkan dalam sholat Jumat seorang dikhususkan menjadi khatib dan seorang lagi dikhususkan menjadi imam? Boleh bagi orang yang datang ke masjid pada saat itu dia mendengar khutbah, mendengar azan, kemudian dia jawab, kemudian setelah itu baru dia sholat tahiyatul masjid, atau dia langsung juga untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid juga tidak dilarang, ya, supaya dia lebih awal untuk mendengar khutbah. Adapun mengkhususkan imam, khatib, dan membedakan antara khatib dengan imam, ini tidak ada sunnahnya. Sunnahnya itu adalah yang menjadi khatib adalah imam. Ya, hatta yakhrujul imam, tidak disebutkan hatta yakhrujul khatib. Ya, sampai keluar imam, tidak semua sampai keluar khatib, ya. Jadi tidaklah dianjurkan untuk dipisah. Apakah disyariatkan khutbah berbahasa Arab atau keduanya? Batal jual belinya. Kalau terjadi juga, tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya. Bagaimana dengan azan, dengan menjawab azan dan mengucapkan selawat saat khatib menyebutkan Nabi termasuk perbuatan yang tidak dibolehkan ketika khatib sudah posisi salam dan naik mimbar? Boleh. Kalau posisi azan, di dalam saat azan khatib berbicara atau tidak? Hah? Tidak berbicara. Yang apa yang mau kita dengar kalau seandainya khatib tidak bicara? Ya, yang kita dengar kan azan berdasarkan itu, maka kita jawab azan. Waktu khatib berbicara kita dengar khatib. Ketika khatib mau menyebut nama Nabi, kita baca selawat. Karena kita mengikuti, kan gitu ya? Mengucapkannya tadi karena memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca selawat ketika setiap kali namanya disebut. Taib. Di dalam masalah hadis Baihaqi dalam selawat, Syekh Albani mendhaifkan, ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh kalau salah Imam Muslim, ya, tentang di awalnya adalah pembukaan tentang keutamaan salat hari Jumat, yaitu afdal ayyam yaumul jumuah fa aktsiru fihi salatu alayya fa inna salatakum tu'radu alayya, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, sesungguhnya salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mimpi dan pertemuan adalah salah satu jawaban dari solat istikharah? Tidak ada hubungan antara mimpi dengan solat istikharah. ya, mimpi berhubungan dengan angan-angan. Ya, kalau sering mikirkan itu aja nanti bawa mimpi. Adapun istikharah itu ada dua. Istikharah yang pertama adalah sholat mengerjakan sholat istikharah. Yang kedua adalah istisyarah, meminta pendapat dengan orang yang punya pengalaman yang amanah. Lalu ketika diisyaratkan bahwasanya itu bagus, kita jalankan. Ternyata ketika kita dalam menjalankan terdapat kendala-kendala, berarti itu bukan takdir. Ya, jadi jangan tunggu dulu. Tunggu dulu sampai jawaban, belum ada jawaban dari mimpi, sholat lagi, belum ada jawaban. Lanjut aja, kita sudah punya azam, punya keinginan, kita bersolat istikharah, kemudian kita sudah bertanya dengan orang. Ada di antara ulama mengatakan mana yang dilakukan, istikharah atau istisyarah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan istikharah dulu. Solat istikharah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan orang yang bisa memberikan pandangan kepada kita dalam masalah satu, ya, yang kita azamkan, apakah usaha atau apakah kalau seandainya pemuda mencari jodoh, ya. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Kemudian dilanjutkan. Ketika gagal, oh berarti itu yang lebih baik. Ya. Apakah pada hari akhir nanti, yaitu hari Jumat, hanya hari siang saja ada malamnya? Siang aja. Kalau ada malam berarti ada siang. Nah, itu hari siang aja. Ya. Sampai tidak ada hari setelah itu lagi, namanya hari akhir. La yauma ba'dahu. Enggak ada hari setelahnya, ya. Pada saat bangkit dari ruku, apa yang ada yang bersedekap, ada yang lepas tangan. Bagaimana penafsiran sahabat tentang itu? Enggak ada. Kembali lagi, ada yang bersedekap, ada yang enggak. Karena penafsirannya adalah dari hadis kembalinya persendian kepada tempatnya. Maka ada yang memahami persendian sebelumnya, kondisi sebelum ruku adalah bersedekap, maka setelah ruku sedekap lagi. Ada yang berpahaman bahwasanya karena tidak ada rincian setelah ruku itu apa kondisi tangan, maka dilepas saja, irsal, ya, kembali kepada hukum asal. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mengantuk ketika mendengar khutbah dan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkannya? Di antara mengantuk itu sudah di luar dari kemampuan seseorang, ya. Kadang pas berusaha untuk mendengar, tapi tertidur aja. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkannya? Pindah tempat, ya, bergeser dari tempatnya. Apabila ada orang yang ketinggalan khutbah Jumat dan dia hanya bisa hadir untuk mau sholat, apakah sholat Jumatnya sah? Sah sholat Jumatnya. Kalau dia masbuk hanya mendapatkan satu rakaat terakhir, maka sholat Jumatnya sah, cukup dia menambah satu rakaat saja. Karena dua khutbah di depan bukan pengganti dua rakaat dari zuhur. Kalau sedang musafir, safar pada hari Jumat, mana yang lebih dianjurkan? Melaksanakan sholat Jumat di masjid yang ada dalam perjalanan atau melanjutkan perjalanan melaksanakan sholat zuhur, sholat zuhur dan sampai di tujuan menjamak qasar. Kalau sedang perjalanan, lebih afdal lanjutkan. Ya, dilanjutkan. Karena itu rukhsah kita untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, ya, karena kita bersafar itu butuh tenaga, butuh kondisi. Nah, boleh jadi pada saat itu kondisi kita kuat, ya kita jalan terus. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya kita sudah sampai ke daerah tujuan kita, sementara kita hanya satu atau dua hari pas hari Jumat, kita adalah orang musafir tapi sudah sampai di sana, maka tentu untuk mengerjakan sholat Jumat jauh lebih afdal daripada tidak melaksanakannya. Apakah benar kalau hubungan suami istri pada malam Jumat sunnah? Enggak ada dalilnya. Karena hubungan suami istri sesuai dengan moodnya. Kalau enggak ada moodnya gimana? Dalam khutbah Jumat tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia. Bagaimana jika dalam sebuah satu masjid ada yang menjalankan kotak amal saat khutbah berlangsung? Apakah termasuk perkara yang sia-sia? Iya, termasuk perkara yang sia-sia. Ya, kalau bertasbih saja kita tidak dianggap man masah hasa, siapa menyentuh hasa faqad lagha, kata Nabi SAW, sungguh dia telah sia-sia. Bagaimana kalau seandainya menggeser kotak amal yang 5, masukkan lagi ini 2000, ini 2000, ini 2000, 2000. Ya, khutbah ada panjang dulu sudah selesai. Wah, sampai sana berapa sholat Jumat orang yang akan rusak. Ini hati-hati bagi pengurus masjid. Ya, jangan-jangan kita yang penyebab khutbah sholat Jumat orang yang menjadi rusak. Oh, bukankah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan infak? Iya, tapi bukan pada sholat Jumat. Kita setelah sholat Jumat, assalamualaikum, sudah buat. Sebagaimana kita di Masjid Hakim, kita masing-masing saf kita buat kotaknya. Sudah setelah sholat, ketika berzikir sudah digeser, gitu ya. Ini dalam rangka kita menjaga sholat Jumat. Ya, kalau kita datang di situ, kita tidak kita dorong. Orang menjaga-jaga malah nih. Woi, dorong. Khutbah sedang jalan, ya. Maka terpaksa kita menghindari tempat sholat seperti itu, gitu loh, supaya ya sholat Jumat kita tidak terganggu. Jadi menyentuh hasa saja sudah sia-sia. Berarti main HP, ya, masuk WA jauh setengah, ya, itu sudah lagha. Hati-hati kita. Pertanyaan ini di luar dari pembahasan, ya. Gak apa-apalah. Dia kadang-kadang dalam menuntut ilmu itu juga adalah husnus sual, cakapnya memberikan pertanyaan. Ini bagian dari orang yang belajar yang baik. Tapi karena mungkin ini ada keperluan yang lain, maka tidak ada masalah. Ini pertanyaannya, bagaimana hukum, karena ini pertanyaan perempuan, bagaimana hukumnya Ustaz jika perempuan yang sedang haid tetap melaksanakan wudu sebelum tidur? Sunat. Karena di antara wudu yang dianjurkan adalah wudu sebelum tidur. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Idza awaita ila madja'ika, ya, idza awaita ila madja'ika fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau ingin pergi ke tempat tidur, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat. Maka ini umum sifatnya. Apakah dia orang yang sedang haid atau tidak haid, ya, karena tujuan dia bukan untuk sholat, tetapi untuk tidur. Fadja' ala syaqqikal ayman, maka berbalinglah di atas rusukmu yang kanan. Tsumma qala, lalu diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika wa bi nabiyika alladhi arsalt. Kata Nabi, siapa yang baca ini lalu dia wa in mitta fi lailatika hadhi mitta ala alfitrah, jika engkau meninggal dunia pada hari pada malam itu, maka engkau meninggal di atas fitrah, maka hendaklah jadikan kalimat yang tadi adalah akhir dari pembicaraan. Ya, itu yang diucapkan. Di samping ada lagi zikir-zikir lain sebelum kita tidur, dan itu dijadikan yang terakhir. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Surau TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455, kode bank 451, XBSM atas nama Yayasan Dar El Iman. Dan untuk donasi Yayasan Dar El Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.